سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. تبت يدا أبي لهب وتبد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. سيصلى نارا ذات لهب. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.